Faslun fi ahkamil qasamah. Pasal menjelaskan beberapa hukum qasamah. Wahya aymanud dima. Qasamah adalah beberapa sumpah. Sumpah yang berhubungan dengan pembunuhan. Jadi sumpah darah ya. Wa idak tarona bidak wa damil lauthun bimuthallathatin. Wahwa lughatan anis ad-du'fu. Bila dakwa pembunuhan, bila seseorang yang mendakwa orang lain membunuh dan dakwaan itu beserta dengan lauth. Makna lauth secara lugat adalah berlipat ganda atau double. Wa syar'an qarinatun tadullu ala sidqil mudda'i bi antuki tilkal qarinatu fil qalbi sidqahu. Jadi saya ulangi, bila dakwaan membunuh beserta dengan lauth. Makna laus secara syariat adalah suatu tanda, indikasi atau tanda yang menunjukkan bahwa pendakwa ucapannya benar. Jadi suatu korinah atau indikasi yang indikasi itu menjadikan seseorang percaya dengan ucapannya atau memperkuat kejujuran dari mudda'i, kejujuran dari pendakwa. Wa ila hadza asyara al-musannifu biqaulih yaqau bihi fin nafsi sidqul mudda'i bi an wujida qatilun aw ba'duhu ka ra'sihi fi mahallatin munfasilatin an baladin kabir kama fi raudhati wa asliha. Jadi termasuk contoh, termasuk penggambaran dari adanya laus atau tanda-tanda pembunuhan adalah ditemukannya korban pembunuhan atau bagian tubuhnya seperti kepalanya di ditemukan di salah satu tempat yang terpencil, tempat yang terpisah dari negara besar seperti yang dicontohkan dalam kitab Raudhah. Awu jita fi qaryatin kabiratin li'adaihi wala yusyarikuhum fil qaryati ghairuhu. Atau korban pembunuhan ditemukan di daerah yang besar, di suatu daerah besar, dan daerah itu adalah dihuni oleh musuhnya. Jadi daerah besar yang dihuni oleh musuhnya dan tidak ada penghuni lain selain musuhnya. Jika demikian, jika seorang pendakwa mendakwa pembunuhan kepada orang lain dan dia memiliki laus atau bukti, maka halafal mudda'i khamsina yaminan, maka dia dituntut oleh hakim untuk mengucapkan sumpah sebanyak 50 kali. Ini namanya qasamah ya. Jadi sumpah yang diucapkan sebanyak 50 kali untuk memenangkan atau membenarkan dakwaan. Wala yustaratu muwalatuha alal madhab. Tidak disyaratkan sumpah yang berjumlah 50 kali itu diucapkan secara turut ya, secara terus-menerus. Artinya boleh ada pemisah antara sumpah-sumpah yang diucapkan. Walau takhallala bainal aymani jununun minal khalif au igma'un minhu bana ba'dal ifaqati alama madha minha illam yu'zalil qadil ladhi waqa'atil qasamatu indah. Jadi dikarenakan tidak diharuskan terus-menerus dalam bersumpah 50 kali, maka sumpah itu boleh disela-selai dengan kegilaan atau pingsan dari pihak yang berdakwah. Jadi misalkan baru bersumpah sebanyak 20 kali, kemudian setelah itu dia gila atau dia pingsan. Kegilaan dan pingsan itu tidak membatalkan sumpah yang diucapkan sebelumnya. Artinya setelah sadar dia diperbolehkan untuk meneruskan sumpah yang telah diucapkan. Namun ada syaratnya ya. Jadi pemisah antara sumpah boleh diteruskan, ada syaratnya, yaitu bila memang qadhi atau hakim yang bersangkutan itu masih sama dengan qadhi sebelumnya. Artinya qadhinya belum diganti. Fa in uzila wa waliya ghairuhu wajabastinafuha. Dan apabila qadhinya sudah diganti, Jadi antara qadhi sebelum gila atau sebelum sebelum gilanya pendakwa atau sebelum pingsannya pendakwa dan setelahnya ini berbeda, maka sumpahnya batal. Jadi harus memulai dari awal mengucapkan 50 sumpah. Wa idza halafal mudda'i istahaq qadhiyah. Dan bila mudda'i atau pendakwa dia berani bersumpah 50 sumpah ini, maka qadhi memenangkan atau membenarkan tuduhannya dan dia berhak mendapatkan diyat, ya, dia berhak mendapatkan diyat dari korban yang terbunuh. Walata qaul qasamatu fi qat'i tarafin. Dan qasamah atau sumpah 50 ini hanya berlaku untuk dakwah pembunuhan. Jadi walaupun di beberapa hukum antara membunuh dan memotong anggota tubuh ini sama dalam beberapa hukum, tetapi di dalam masalah qasamah ini memiliki perbedaan hukum, yaitu bila pembunuhan bisa menggunakan qasamah, tetapi kalau memotong anggota tubuh tidak bisa. Jadi qasamah atau sumpah 50 kali yang beserta bukti dakwaan ini tidak bisa digunakan untuk mendakwa memotong tubuh orang lain. Wa ilam yakun hunaka lautsun fal yaminu 'alal mudda'i 'alaihi fayahlifu 50 yaminan. Bila seorang pendakwa tidak memiliki laus, tidak memiliki bukti, maka sumpah 50 kali ini diberikan kepada terdakwa, diberikan kepada mudda'i 'alaih atau terdakwa. Maka seorang mudda'i 'alaih bila dia ingin dimenangkan dalam persidangan, dia harus bersumpah sebanyak 50 kali sumpah. Wa ala qatilin nafsil muharramati amdan aw khata'an wa aw sibha amdin kafaratun. Dan selain hukum yang telah dijelaskan, yaitu hukum pancung ataupun diat, seorang yang membunuh orang lain, seorang yang membunuh orang lain yang nyawanya dimuliakan, baik pembunuhan secara sengaja ataupun karena kekeliruan atau campuran antara sengaja dan keliru, dia harus membayar kafaroh. Jadi tidak cukup hukuman kisos dan tidak cukup diat, tetapi ditambah lagi ada kafaroh. Walaukan al-qatilu sabiyan au majnunan, walaupun korban walaupun yang membunuh pelakunya adalah anak kecil atau orang yang gila. Fayatikul waliyu anhuma min malihima. Maka bila pembunuhnya berupa anak kecil atau orang gila, wali dari mereka berdua harus memerdekakan budak yang biaya kemerdekaan itu diambil dari harta mereka berdua. Wal kafaratu itku rakobatin mu'minatin salimatin minal uyubil mudhirrah ail mukhillati bil amali wal kasbi. Kafaroh pembunuhan adalah memerdekakan budak yang beragama Islam dan tidak memiliki kecacatan yang menyebabkan pekerjaan dan penghasilannya berkurang. Fa illam yajidha fasyamu syahraini bil hilali mutatabi'aini biniyatil kafaroh. Bila tidak menemukan budak, maka kafarat itu diganti dengan puasa selama 2 bulan, ya, selama 2 bulan berturut-turut. Dan tentunya seperti kafarat-kafarat sebelumnya, bulan yang digunakan ini adalah tahun Hijriyah, ya, bukan Masehi. Dan tentunya karena puasa ini wajib, di saat puasa harus ada niat membayar kafarat. Walayustaratu niyatut tatabu'i fil asah. Seperti kafarat-kafarat yang lain, yang harus dimasukkan di dalam niat hanyalah niat kafaroh, hanyalah menentukan niat. Tidak harus niat tatabu, tidak harus niat puasa dengan berturut-turut. Fa'in ajazal mukafiru an somi sahroini liharumin awlahikohu bisomi masyakkotun syadidah aw khafa ziyadatal maradi kafaro bi'it'ami sitina miskinan aw fakiron. Dan kafarat yang terakhir, bila tidak mampu berpuasa selama 2 bulan, maka kafarat itu diganti dengan memberi makan 60 orang miskin atau 60 orang fakir. Dan uzur atau ketidakmampuan berpuasa itu sebabnya bisa bermacam-macam. Misalkan dikarenakan sudah tua, atau misalkan dia merasakan keberatan yang sangat di saat berpuasa, atau dia khawatir penyakitnya bertambah ya. Jadi dia memiliki penyakit yang tidak diperbolehkan oleh ahli medis untuk berpuasa selama 2 bulan. Yadfa'u likulli wahidin minhum muddan min ta'amin yujzi'u fil fitrah. Dan seseorang yang menerima kafarat ini, penerima nafkah ini, setiap satu orangnya mendapatkan 1 mud ya, satu ukuran 1 mud berupa makanan yang mencukupi untuk membayar zakat fitrah. Wala yut'imu kafiran wala hasyimiyan wala mutalibiyan. 3 orang atau 3 status yang tidak bisa menjadi penerima kafarat ini, yaitu yang pertama orang kafir, yang kedua keturunan Hasyim atau Bani Hasyim, dan yang terakhir keturunan dari Muttalib atau biasa disebut dengan Bani Muttalib.